وصحبه سبيل وسبيل أمر الله وكتم الإسلام يقول قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مرضي أعطني محبتك ومعرفتك. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian kaum muslimin jemaah Masjid Baitul Ihsan yang cintai Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa setiap ibadah itu akan memberikan rasa ketenangan dan kenikmatan untuk kita. Baik ibadah mahdhah seperti salat, tilawah Al-Qur'an, zikrullah dan lain-lainnya, ataupun ibadah yang berupa harta. Ibadah harta seperti infak, sedekah, zakat, wakaf dan lain-lain. Nah, hadirin sekalian, cintailah Allah. Seperti kalau kita sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah dan kita merasakan kenikmatan, maka kita akan merasa candu atau tidak akan lepas dari ibadah itu. Andai kata kita terlambat saja melakukan sholat yang 5 waktu, maka perasaan di hati itu rasanya tidak nyaman. Dan kalau Anda terbiasa melakukan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, satu kesempatan saja, satu malam terlewatkan dari tahajud, maka rasanya rugi, rugi sekali. Demikian juga ibadah harta. Anda percaya ataupun tidak, sebuah LSM bernama Pihak di Indonesia membuat riset bahwa manusia yang terbiasa melakukan ibadah harta, dia akan merasa kecanduan. Manusia yang biasa melakukan ibadah harta, dia akan addicted, kecanduan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membuat ibadah harta itu berjenjang-jenjang, dari mulai jumlah yang sedikit, instan yang disebut dengan infak sedekah. Kalau kita terbiasa melakukan infak sedekah setiap hari, maka Anda akan merasakan kalau sehari saja tidak mengeluarkan infak, maka hari akan terasa hampa dan tidak ada nilai keberkahan di sana. Dan ketika kita sudah terbiasa melakukan infak, pasti Allah akan melapangkan harta kita. Kemudian kita akan naik pada step selanjutnya, yaitu ibadah zakat. Ibadah zakat adalah ibadah harta kelas menengah, karena dia memerlukan nisab, batas minimal harta, dan juga ada haul tahunan. Itu berarti ibadah harta zakat memiliki kelas-kelas menengah. Tatkala Anda sudah mulai terbiasa dengan zakat, infak, maka Allah akan semakin melapangkan harta kita. Maka kemudian semakin kaya, semakin bertambah maju usaha kita. Maka saat itu kita akan memberikan terbaik untuk Allah. Maka tatkala kita mulai memberikan aset yang besar, harta yang berjumlah banyak, ketika itu kita sudah masuk pada step yang selanjutnya, yang disebut dengan wakaf. Wakaf adalah memberi yang terbaik pada Allah. Pada surat 3 ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sempurna di sisi Allah kecuali kalian memberikan apa yang kalian cintai. Kalau kita cinta punya pabrik lebih dari satu, maka mampukah kita memberikan pabrik satu untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita punya rumah, katakanlah 3, 4 dan selanjutnya, maka aset yang besar itu kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah harta mulai dari infak step terkecil, kemudian zakat step menengah, kemudian wakaf pada step yang terakhir, teratas, maka itu akan membuat kita kecanduan, kecanduan, kecanduan, dan itu betapa nikmat yang kita rasakan. Dari mana cintai Allah Subhanahu wa taala, tema yang diajukan kepada saya adalah zakat memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Tidak hanya zakat, semua ibadah harta akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi pelakunya. Maka pada saat ini saya akan memulai dari infak step terkecil. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dalam sebuah hadis berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, anfik yunfak alaik, berinfaklah di jalanku maka engkau akan dinafkahi. Aksi reaksi, ketika kita memberikan infak, maka Anda akan mendapatkan nafkah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin cintai Allah Subhanahu wa taala, menarik. Ketika kalau sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sulit sekali manusia untuk mengeluarkan hartanya. Mereka tidak pernah berpikir ketika mereka duduk di sebuah coffee shop, mereka berada di mall, mereka berada bahkan di WC umum sekalipun, mereka mengeluarkan uang tanpa berpikir. Tapi subhanallah, kalau sudah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan kita adalah memberikan, kalaupun memberi adalah yang paling kecil dari apa yang kita miliki. Ada lima dicintai Allah Subhanahu wa taala, seorang sufi bernama Ibrahim bin Adam. Saat itu dia tengah melintas sebuah pasar. Dia tidak berniat untuk belanja atau berdagang. Nah, kala dia sedang melintas, maka tiba-tiba dia merasa ingin buang air kecil. Maka di sana ada sebuah WC umum dan dia mampir. Terima, berbeda dengan kebiasaan kita WC umum di Indonesia. WC umum di Indonesia kan bayar sudah atau sebelum kira-kira? Sudah. Sudah. Mungkin setting dulu di zaman Ibrahim bin Adam di kota Baghdad, WC umum di sana bayarnya sebelum orang masuk WC umum. Tatkala ia begitu ingin sekali buang air kecil, maka tiba-tiba dia dihadang oleh penjaganya. Pak, bayar dulu sebelum masuk. Kelima, Ibrahim bin Adam yang kebetulan hanya ingin melintas di pasar, tidak berniat untuk membeli atau menjual barang di sana, saat itu kebetulan dia tidak bawa uang. Begitu dia periksa di kantongnya, subhanallah, tidak ada satu dirham pun di kantongnya untuk membayar jasa WC umum. Dia bilang, saudara, izinkan saya sudah tidak kuat. Bukan niat saya hendak tidak membawa uang, akan tapi mungkin saya terlupa membawa uang. Maka ketika itu penjaganya dengan sinis mengatakan, kalau anda tidak membawa uang, tidak bisa bayar, silakan buang aja di tempat lain. Kelima, apa yang terjadi? Dalam kondisi menahan sakit yang luar biasa itu, tiba-tiba wajahnya Ibrahim bin Adam sang sufi besar berubah menjadi merah. Tiba-tiba yang membuat aneh lagi, keluar beberapa bulir air mata dari matanya. Saat itu sang penjaga mengatakan, hei, tidak usah berpura-pura, aku tidak akan mengizinkan meskipun engkau berpura-pura menangis. Maka Ibrahim bin Adam mengatakan, saudara, kalau saja untuk masuk ke rumah jin aku harus membayar sekian dirham, lalu berapa harga yang harus aku bayar supaya aku bisa masuk di rumah Allah nanti di surga? Kalimat, perhatikan kalimat dari Ibrahim bin Adam. Kalau anda masuk WC-mu tanpa pernah berpikir keras untuk mengeluarkan uang 1.500 rupiah, lalu kenapa? Kalau anda masuk ke masjid, tidak anda rogoh kocek anda untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna silatullahi khaliyah, sungguh dagangan Allah yang namanya surga harganya mahal, kata Rasulullah. Kelima, infak, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, anda akan merasakan nikmat yang luar biasa. Dan infak itu meskipun sifatnya adalah sunat, tapi diperintahkan untuk dilakukan setiap hari, setiap pagi. Bahkan sebelum matahari terbit, berinfaklah. Siapkan dana meskipun berapa rupiah agar kita bisa berinfak di jalan Allah. Sebab kata Rasulullah SAW, ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa yanzilu alaihimul malaka fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati kulla munfikin khalafa wa qala al-akhar Allahumma ati kulla munfikin tala. Tidak ada hari di mana setiap hamba disapa oleh cahaya sinar matahari pagi, kecuali masing-masing manusia akan dihampiri dua malaikat. Malaikat pertama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati kulla munfikin khalafa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak di hari ini khalafa lipat ganda balasan yang banyak, ya Allah. Kalau anda berinfak di pagi itu, maka doa malaikat pertama untuk anda. Kalau tidak, doa malaikat kedua yang anda dapatkan. Waqala al-akhir, malaikat kedua berdoa pada Allah, Allahumma ati kulla munfikin talafa, ya Allah, berikan kepada hambamu yang pelit di hari ini talafa, kebuntuan, kebinasaan, kecelakaan, na'udzubillah. Setiap pagi anda diperintahkan untuk berinfak oleh agama ini. Kaliman, meski hanya 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, atau sesuka hati anda, berinfaklah. Nanti Allah akan lapangkan, lapangkan rezeki kita, memberikan keberkahan yang banyak untuk kita semua. Seorang sahabat bercerita kepada saya, dan saya jadi ingat hadis ini. Dia adalah profesional muda, biasa berangkat pagi-pagi sekali dari rumahnya di Bekasi menggunakan kendaraannya saat itu. Dan sahabat ini adalah orang yang tidak pernah lalai dari berinfak. Setiap kali ada kesempatan untuk infak, ada orang yang meminta, pasti dia memberikan. Pagi itu, di sebuah lampu merah, tiba-tiba jendela mobilnya diketuk oleh seorang pengemis. Begitu diketuk, "Pak, minta sedekah, Pak. Sahabat saya ingin sekali bersedekah." Di kantong bajunya, dia mengira ada uang 1.000 rupiah di dalam kantongnya. Saat itu mobilnya berada di barisan nomor 2. Dan ketika dia ingin mengambil uang 1.000 rupiah yang dia maksud, baru saja dia nunduk di. Dan tatkala dia menunduk, tiba-tiba mobil belakang sudah meniupkan klakson. Tindin, tindin. Maka terperangah dia, dia kaget. Begitu dia lihat, rupanya lampu merah sudah berubah jadi hijau. Dia cabut selembar uang yang dia yakini adalah 1.000 rupiah. Dia turunkan jendelanya. Tatkala mobil mulai bergerak jalan, dia ingin sodorkan uang itu, warna biru. Dia baru sadar yang tertarik oleh tangannya bukan 1.000 rupiah, akan tetapi 50.000 rupiah. Obat, ibu, kalau kita jadi sahabat tadi, kira-kira itu dulu 50.000, kita terusin, kita kasih, kita tarik lagi kira-kira. Hah? Kita kasih ya. Subhanallah, ini mayumannya luar biasa di jemaah Masjid Baitul Ihsan. Sahabat saya, begitu dia lihat 50.000, dia berpikir gede sekali. Maka subhanallah, itu duit dia masukin lagi. Maka subhanallah, pengemis yang tadi sudah berbinar-binar matanya, jadi sedih lagi. Dan ketika mobil sudah melewati lampu merah, dia agak menepi sedikit, jalan dengan gigi 2, sambil jalan pelan-pelan, dia lihat di kantongnya, dia cari-cari uang 1.000 rupiah yang dia maksud. Ada lihat, itu yang terjadi. Maka subhanallah, uang itu dia lipat, dia jepit antara jempolnya dengan setir itu. Dan subhanallah, dia berkeyakinan di Jakarta ini, di lampu merah akan banyak sekali pengemis, dan aku akan berinfak di lampu merah selanjutnya. Itu subhanallah. Lampu merah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, betul banyak sekali pengemis, tapi tidak satu pun pengemis yang menghampiri mobilnya. Hingga apa? Ketika dia sampai di kantornya, seperti orang bingung, orang linglung, dia ingin melakukan apa, seperti lain saja. Jadwal yang sudah diatur, meeting yang sudah dia buat, semuanya reschedule. Kontak yang dia pengen telepon, rupanya semuanya offline atau sedang meeting lah segala macam. Dan subhanallah, hingga saatnya dia kembali lagi ke rumah malam itu, dia garuk-garuk kepala, dia bertanya, melakukan apa saya hari ini? Ada lima jendela Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, dan saya juga sering merasakan bahwa sudah malam hari, saya berpikir, apa yang saya lakukan hari ini? Boleh jadi, pertanda itu hari, Allah tutup keberkahan bagi kita, sehingga tidak ada amal yang bermakna di hari itu. Karena apa? Karena malaikat kedua, di pagi hari sudah berdoa pada Allah, Allahumma dikulla mumsikin talafa, ya Allah berikan kebuntuan bagi orang yang pelit di hari ini. Ya, pada lima, sering prospeksi. Kalau kita merasakan hari tiada bernilai, tiada keberkahan, tidak ada manfaat untuk diri kita apalagi orang lain, boleh jadi kita lupa alfa untuk berinfak di hari itu. Maka berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan ada rasa kedamaian, rasa keberkahan, manfaat yang banyak untuk kita semua. Hadirin di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak meskipun receh, meskipun sedikit, subhanallah, Allah akan memberikan lipat ganda yang banyak untuk kita. 2 tahun yang lalu di bulan Ramadan, dalam sebuah acara televisi, saat itu berbicara tentang manfaat zakat. Saya didampingi oleh seorang mustahik yang bernama, kalau tidak salah, Bapak Ece, kalau tidak salah. Kaliman, Pak Ece ini punya anak 7 dengan istrinya, dan dia ada 9 kepala di rumah tangga itu, 9 manusia. Subhanallah, Aceh itu menghidupi anak-anaknya dan istrinya dengan cara menjual payung kertas yang dia produksi dalam seminggu sekali 150 payung, dan sebulan dia bisa jual 600 payung. Begitu ditanya oleh Pepen, presenternya, Aceh jual berapa payung-payung itu? Kalau rezeki bagus, Pak Pepen bisa APP sekitar 2.000 rupiah satunya. kalau lagi susah saya jual 1.000 rupiah. Ada liman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka PEC yang punya anak 7 itu, yang ada 9 jiwa di rumahnya, omsetnya sebulan bisa 600.000, kadang-kadang bisa mencapai 1.200.000 rupiah, dan itu cukup bagi mereka. Nggak saatnya apa yang bertanya, PEC, memang modal yang dibutuhkan untuk membuat payung-payung kertas itu berapa? Anda barangkali berpelanggan, tak kalah sama seperti pelanggannya saya, Pak Pepe, yang ketika itu mendampinginya, ketika Pak Ece mengatakan tidak banyak modal yang saya gunakan, hanya 30 ribu rupiah untuk menafkahi keluarga saya dengan cara membuat payung kertas itu. Hidup dengan 30 ribu rupiah, saya terperangkap. Kemudian subhanallah, saat itu kemudian saya memberikan komentar dan tubuh saya gemetar. Anda bayangkan, 30 ribu rupiah bisa menghidupi Ece, istrinya, dan 7 anak. Sementara di sisi kota Jakarta yang lain, orang yang nongkrong di kafe hanya memesan 1 cangkir kopi saja, harganya itu melebihi dari modalnya Ece, hingga sekarang yang 9 jiwa itu masih bisa bertahan hidup dengan 30 ribu rupiah. Maka jangan pernah menilai bahwa uang receh yang ada di dashboard mobil kita itu adalah uang receh. Jangan. Akan tetapi itu adalah kehidupan bagi saudara-saudara kita muslimin yang lain. Maka karenanya Islam ini menganjurkan kepada kita, berinfaklah setiap hari, berinfaklah setiap hari, karena ada kehidupan orang lain di tangan Anda saat itu. Nah, bagaimana Allah, kalau Anda sudah terbiasa melakukan infak di jalannya, kan semakin banyak memberikan keberkahan dan melapangkan rezeki kita. Maka insya Allah, ketika kita sudah mulai terbiasa berinfak, maka kita akan masuk pada step selanjutnya. Orang yang punya kemampuan membayarkan zakat, dia adalah orang yang punya 85 gram emas sebagai batas minimal nisab zakat. Itu pertanda kalau sekarang harga emas 200 ribu rupiah per gramnya adalah orang yang punya 17 jutaan dalam setahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan dan terus stepnya akan semakin naik dan Anda akan merasakan kecanduan. Maka pesan saya untuk diri pribadi dan kita semuanya, mari kita hiasi hidup kita setiap hari dengan berinfak. Pada pagi hari, mudah-mudahan Allah memberkahi. Dan demikian saja kuliah sore ini. Biasanya pasti ada tanya jawab. Enggak ada ya? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak? Baik, kita tutup kajian ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat saya dan kita semuanya dengan membaca doa Tafatul Majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.